tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum akan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku kagum. Yang ada